di dalam Al-Quran. Dan banyak terjadi kontradiksi di dalam Al-Quran. Orang mempelajari Al-Quran pun tidak boleh langsung dengan tekstual, langsung letterlex gitu ya, sehingga dipahami ini enggak. Makanya butuh yang namanya nahu. Belajar Al-Quran itu butuh nahu, butuh tafsir, ada ilmu tafsir. Hanya orang-orang yang ahli tafsir yang ngerti. Kayak siapa? Gus Baha, mufassir, alim, alamah. Mudah-mudahan diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku gak mungkin, fan saya bukan di tafsir. Aku seorang di sirah. Ya. Jadi orang itu harus tahu diri.